السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat ilmu yang harus selalu kita syukuri, karena ilmu adalah ruh dari kehidupan kita. Ilmu adalah kebahagiaan itu sendiri. Makanya kata para ulama, orang yang hidup tanpa ilmu maka dia seperti mayit. Sebelum hari wafatnya, itu yang dibawakan Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam Ta'lim Muta'allim dan para ulama-ulama yang lain. Karena ilmu adalah kehidupan itu sendiri. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik untuk berinteraksi dengan ilmu dan mempelajari ilmu agama. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, yang berikutnya kembali kita ingatkan bahwa jarak antara kita dengan Ramadan hanya tinggal kurang lebih setengah bulan lagi, atau dengan bahasa yang lebih menekankan dua pekan lagi, atau kurang lebih 14 atau 13 hari lagi. Waktu yang sangat singkat atau jarak yang sangat pendek, tapi semua masih mungkin terjadi. Oleh karena itu jangan kepedean dan banyak doa kepada Rabbul Alamin. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kita ke bulan Ramadan dengan iman, sehingga kita bisa bertakwa di bulan tersebut. Kita bisa beramal soleh. Karena sekali lagi semua bisa terjadi. Dan pengalaman tahun-tahun lalu menunjukkan Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan memasuki Ramadan di hamin satu. Enam jam sebelum Ramadan. Tiga jam sebelum Ramadan. Atau dua jam sebelum Ramadan. Atau sejam sebelum Ramadan. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jujurlah kepada Rabbul Alamin. Buatlah persiapan di dua pekan ini. Karena salah satu fungsi bulan Syaban adalah muqaddimah sebelum Ramadan. Pendahuluan sebelum Ramadan. Rawatibnya Ramadan. Pemanasannya Ramadan. Makanya sebagian ulama menyatakan syahrul Syaban syahrul qurra. Bulan Syaban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Qur'an. Artinya para ahli Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an sudah menambah porsi mereka dengan Al-Qur'an. Menambah interaksi mereka dengan Al-Qur'an itu sebelum Ramadan. Itu di bulan Syaban. Dan kita tahu bersama-sama Nabi memperbanyak puasa di bulan ini, bulan Syaban. Kita butuh pemanasan, hadirin. Ibarat olahraga, sejago-jago atlet, kalau langsung masuk ke pertandingan dan perlombaan tanpa pemanasan beberapa saat atau menit sebelumnya, maka dia akan mengalami masalah besar di pertandingan tersebut. Mau atlet terbaik di dunia, profesional sehebat apapun, kalau dia gak ada pemanasan, gak ada warming up beberapa saat atau beberapa jam sebelum pertandingan, dia akan punya masalah besar. Dia akan rentan cedera. Bahkan dia akan cedera. Ankle-nya mungkin kena kram dan lain-lain. Itu yang terbaik di bidangnya. Jadi yang terbaik di bidangnya sebelum masuk mereka harus pemanasan. Tanya orang event, sebelum hari H dia harus gladi resik. Ya kan? Dia harus GR dulu, benar enggak, Mas? Harus GR ya? GR dong. Kita pakai GR. Apa GR? GR. Dia harus ke GR-an dulu. Amin satu. Mau IO sejago apapun. Benar gak? Benar, Mas? Iya. Bahkan semakin jago pihak tersebut, semakin mengerti konsep ini. Justru ketika dia gak ada persiapan, menunjukkan dia amatiran. Dia gak hebat di bidang tersebut. Dia gak ngerti peta. Dia tidak tahu pola. Dia tidak tahu cara bermain. Dia tidak tahu bagaimana konsep dalam kehidupan. Semua kehidupan harus pemanasan. Harus persiapan. Jadi jangan tanggal 1 Ramadan gua harus berubah. Mas, 1 Ramadan ini. Mas. Anda harus bilang itu sebelum-sebelumnya. Kalau ingin dapat hasil maksimal. Terlambat. Hadirin, rahmat Allah luas. Tapi akan ada PR besar dan resikonya tidak kecil. Oleh karena itu, mumpung masih ada dua pekan sebelum Ramadan, dua pekan, biiznillah, jangan sia-siakan. Cari lagi mushaf kita, buka lagi. Start lagi. Banyak doa lagi. Banyak zikir. Minta sama Allah. Tatap dan song-song Ramadan benar-benar serius. Mulai turunkan atensi kita terhadap hal-hal yang kurang penting hanya 2 pekat. Hanya 2 pekat. Dan ingat, Ramadan itu cepat. Sebagaimana yang kita nukilkan beberapa kali keterangan sebagian para ulama, Ramadan itu 1 bulan rasa beberapa hari. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 184. Artinya gak ada waktu untuk ini. Begitu masuk 1 Ramadan, kita harus segera tampil dengan benar. Oleh karena itu, gunakan 2 pekan ini. 2 pekan ini sangat cepat. Sangat cepat. Tolong dimaksimalkan. Dan ini buat yang berbicara secara khusus maupun yang mendengarkan. Oleh karena itu, semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan dan diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan persiapan yang maksimal selama 2 pekan ini. Dan semoga Allah membersihkan hati kita dan memudahkan kita untuk jujur kepadanya Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri, Abu Zakaria, Al-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau yang fenomenal, Riyadus Salihin. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab mendamaikan atau memperbaiki hubungan di antara 2 pihak atau lebih. Babul islahi bainan nasi. Bab mengislah di antara manusia. Mengislah, mendamaikan, memperbaiki hubungan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah berikan beliau rahmat yang sangat luas. Beliau membawakan surat An-Nisa ayat 128. Dan ini ayat yang kedua atau dalil yang kedua. Al-Imam An-Nawawi rahmatan wasi'ah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan waqala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassulhu khair." An-Nisa, surat An-Nisa ayat 128. Ini potongan singkat. Karena ayat ini adalah ayat yang saya tidak katakan panjang, tapi jauh lebih panjang dibanding potongan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan ayat ini secara khusus konteksnya tentang pernikahan. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan sepenggal ayat tersebut karena maknanya luas. Bukan hanya dikaitkan atau berkaitan dengan pernikahan, tapi untuk segala sendi kehidupan kita. Wassulhu khair. Dan islah, perdamaian, perbaikan hubungan, itu jauh lebih baik. Wassulhu khair. Ini diterapkan dimanapun. Wassulhu khair. Perdamaian jauh lebih baik. Dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah tangga, dalam konteks pertemanan, dalam konteks persahabatan, dalam konteks ayah dan anak, ibu dan anak, dalam konteks kakek dan cucu, dalam konteks om, tante, paman, bibi, dan keponakan, dalam konteks sepupu dengan sepupu, dalam konteks seseorang dengan ipar, dalam konteks seseorang dengan mertua atau mertua dengan menantu, dalam konteks seseorang dengan besan, besan versus besan, istilah jauh lebih baik, dalam konteks bisnis, dalam konteks pembeli dan penjual, al-islah, as-sulhu khair, islah itu lebih baik, lebih baik. Hadirin yang Allah muliakan, tapi gak mudah jemaah, gak mudah. Di ayat ini menariknya, Allah menjelaskan mengapa islah itu tidak mudah. Dan sekaligus Allah menjelaskan subhanahu wa ta'ala resep yang sangat manjur kalau kita ingin islah. Jadi di ayat ini, yang sangat menarik ayat ini, itu ada rahasia mengapa islah itu sulit. Dan sekaligus, apa solusinya dan apa resepnya agar kita bisa islah. Ngomong kan enak, udah islah aja. Tapi betapa banyak rumah tangga yang bercerai. Walaupun gak semua perceraian itu berarti sebuah langkah yang tidak tepat. Karena kita tahu hukum perceraian itu berkaitan dengan kondisi. Bisa jadi hukumnya wajib bercerai. Namun hadirin Allah muliakan, kita harus tahu apa sih yang membuat secara umum orang tuh susah untuk islah. Dan apa resepnya biar bisa islah? Nah, kita harus baca ayat ini secara utuh walaupun kita tidak bahas secara komprehensif karena keterbatasan dalam beberapa sisi. Ini konteksnya Riyadhus Shalihin tentang islah, bukan tentang rumah tangga. Lalu ini kita punya keterbatasan waktu. Dan tentu saja keterbatasan ilmu yang bicara, pastinya. Tapi coba kita minta pertolongan sama Allah dan kita lihat ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ini mura'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada, fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha, wassulhu khair, wa uhdiratil anfusu syuh, وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dan jika seorang wanita khawatir ada nusyuz dari sisi suami, jadi ini kebalikan surat apa ayat berapa? Nah. Loh, ini ayat favorit para suami. Nah. Surat apa ayat berapa? Ini Masya Allah. Suami ya mas? Nah. Belum? Oh, bekalnya udah cukup. Dia harus. Yang suami, ada bisa ulang? Dengar gak tadi surat apa yang berapa? Suami? Udah jadi suami? Belum juga. Ya Allah. Tapi bagus ya berarti. Ini jomblo semua. Ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Oh, itu favorit kita udah hadirin. Ayat itu berbunyi apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau bagi istri. Ingat ayat itu? Ingat. Kapan terakhir disampaikan depan istri? Baru tadi malam kita ribut Pak Ustaz. Itu ayat kita sampaikan. Tapi Anda enggak hafal ayat berapa gitu. Kamu lupa ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu favorit lah. Semoga kita gunakan ayat tersebut dengan benar. Amin. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan juga tentang nusyuz dari sisi wanita. Nusyuz dari sisi wanita. Nah, di ayat ini nusyuz dari sisi suami. Jadi kalau di An-Nisa 34 itu nusyuz dari sisi istri. An-Nisa 128 itu nusyuz dari sisi suami. Itu poin. Nah, jika seorang wanita khawatir ada nusyuz dari pihak suaminya, berarti nusyuz kita terjemahkan apa nih? Kalau bahasa Indonesia apa sih yang enak? Kalau wanita kak, kalau istri apa sih istilahnya? Istri yang apa? Istri yang ah? Nusyuz. Istri yang durhaka ya gitu ya. Iya gak sih? Bahasanya lebih arah ke sana. Kalau bahasa Indonesia ya. Kalau suami zolim bisa. Suami atau mau durhaka juga bisa. Tapi lebih sering ini suami yang zolim nih. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada, apabila seorang istri khawatir, ada kekhawatiran suaminya ini mengarah ke zalim, nusyuz, tidak memenuhi haknya atau tidak semena-mena mungkin ini aw i'rada atau berpaling suaminya, ini arahnya suami saya berpaling, ini masalah di suami. Apa solusinya? Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa ukhdiratil anfusu syuh. Maka fala junaha, ini terjemahkan apa sih? Fala junaha, gak ada masalah ya? Gak ada maka tidak mengapa ya? Tidak mengapa. Tapi maksud tidak mengapa di sini dijelaskan sebagai sebagian ulama tafsir, fal ahsan fi hadhil halah. Jadi maksud tidak mengapa di sini adalah solusi yang terbaik, al ahsan fi hadhil halah, dalam kondisi seperti ini, ketika suami tidak kondusif, suami tidak menjalankan perannya atau ada arah berpaling. Rumah tangga lagi gak sehat. Fal ahsan, yang terbaik. Dalam kondisi seperti ini, an yusliha bainahuma sulha. Mereka islah. Jangan dibuat tajam, jangan dibuat ribut dan seterusnya. Islah, damai. Wassulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Jauh lebih baik. Ini yang terbaik. Setuju? Tapi ini jelas lah, kita setuju. Tapi apa yang membuat kok sulit banget? Padahal kita sepakat. Islah lebih baik. Tapi apa yang membuat susah? Ini penyakitnya. Wa uhdiratil anfusu syuh. Jiwa itu pelit, hadirin. Kikir. Diterjemahkan apa? Kikir ya. Diterjemahkan kikir. Syuh di sini maksudnya nafsu manusia atau jiwa manusia itu pada dasarnya sangat menuntut haknya. dan suka lupa terhadap hak orang lain. Itu tabiat. Nafsu itu. Nafsu. Itu kalau berkaitan dengan haknya itu, oh semangat. Totalitas. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, suka lupa. Kata sebagian ulama tafsir seperti As-Sa'di, wa huwa adamu ragbati fi badli ma 'alal insan wal hirsu 'alal haqqi alladhi lahu. Nafsu manusia itu suka lupa atau enggak tertarik untuk totalitas memenuhi hak orang lain. Suka lalai untuk hak orang lain. Tapi kalau berkaitan dengan haknya, al-hirs, kata para ulama, oh, semangat dia. Semangat. Ya enggak? Kalau gajian terlambat, oh teriak. Tapi kalau terlambat 5 menit, gak punya pengertian bos Ana nih. Masa 5 menit ini permasalahkan. Tapi kalau haknya, wow, getol kita. Tapi kalau udah hak orang, suka lupa kita. فَالنُّفُوسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ طَبَعَى, kata para ulama. Nafsu itu senang suka ke arah sana secara tabiat. Secara tabiat. Ini yang membuat islah itu seringkali gagal, hadirin. Karena untuk islah, untuk tercapainya titik temu, untuk perdamaian, apalagi pihak di hadapan kita sedang tidak sehat, dalam tanda kutip, quote and quote. Sebagaimana ayat ini. Ini kondisi lagi gak sehat. Bukan islah antara orang-orang yang lagi takwanya tinggi dengan takwanya tinggi. Ini khawfat min ba'liha nusyuza, khawatir nusyuz. Gak sehat kondisi. Jadi ketika kita mau mengislah, atau kita mau mencapai kata sepakat, atau berdamai dengan orang yang kondisinya sedang tidak sehat, quote and quote, maka yang dituntut atau resepnya adalah bukan hanya memberikan hak orang, tapi juga kita harus rela melepas sebagian hak kita, bahkan mungkin semua hak kita. Untuk sementara mungkin. Dan itu berat. Sangat berat. Makanya bahasa para ulama itu, seringkali dalam islah kita harus ridho, hak kita dikurangi, dipangkas, atau isqatil hukuk, kita lepas biar terjadi islah. Itulah mengapa Allah berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Namun nafsu itu pelit. Nafsu itu kikirnya minta ampun. Bisa gak kita jawab tantangan ini? Kalau bicara islah itu semua. Kalau islah itu semua dikasih haknya, ya semua senang. Ya gak sih? Udah kita islah ya. Kamu apa namanya? yang kamu permasalahkan berapa sih? Aku yang permasalahkan 500 juta. Kalau kamu 100 juta. Udah simpel. Islah ya. 1M, 1M. Islah gak? Ya islah. Tapi berapa persen yang kayak begitu hadirin? Tambahin 1M, 1M. Dah, damai ya. Dia bilang dari dulu mas kayak gitu mas. Ini kita tuh ngototnya di 200 juta. Makanya gak selesai-selesai. Kalau solusinya tadi kasih semuanya dikasih 1M, seneng. Tapi kan sekali lagi berapa persen yang kayak begitu? Mayoritas kan enggak. Mayoritas. Jika kita ingin islah. Kita harus berusaha penuhi hak orang. Lalu kita pangkas hak kita. Bahkan kita lepas. Kata para ulama. Fayan bagi lakum an tahrisu. Ala qal'i hadzal khuluqid dani min nufusikum. Maka seyogyanya kalian berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan tabiat yang rendah ini dari diri dan nafsu kalian. Wa tastabdilu bihi diddah, dan kalian ganti dengan mental yang berseberangan, antitesisnya. Wa huwa samaha, yaitu mental dan akhlak yang bernama as-samaha. Apa arti samaha? Batlul haqqil ladzi alaik. Kita berusaha tunaikan hak orang yang merupakan tanggung jawab kita. Kita berusaha menunaikan hak orang yang merupakan kewajiban kita. Kita berusaha menunaikan hak orang yang merupakan amanah yang kita pikul. Waliktina bi ba'dil haqqil ladzi lak, dan kita siap melepas, memangkas sebagian hak yang merupakan porsi kita. Itu kalau mau islah di banyak kasus. Dan itulah mengapa islah itu pahalanya sangat besar. Sangat, sangat besar. Dan gak semua orang bisa. Karena memenuhi kebutuhan orang aja udah susah banget. Apalagi sampai pada titik kita lepas. Kita pangkas hak kita, bahkan kita lepas semuanya. Makanya closing, penutupan ayat ini apa hadirin? Kita kembali lagi. Allah berfirman, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian ihsan, kata para ulama, diterjemahkan apa ihsan? Berbuat baik. Itu terjemahan secara etimologi. Kita tahu secara terminologi apa? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Dalam hadis Jibril, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa sampai level seperti itu, maka beribadahlah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihat kamu. Jadi ihsan itu bukan sekedar berbuat baik, tapi berbuat baik di level tertinggi. Kita berbuat baik dalam dengan keyakinan Allah sedang melihat kita. Dan kalau lebih mau maksimal lagi, seakan-akan kita melihat Allah. Hanya orang yang seperti itu yang bisa islah dengan tulus. Karena kalau orang mengedepankan dirinya dan dia lupa Allah sedang melihat dia, gak bisa islah kayak begini. Tapi kalau dia tahu, begitu saya tanggalkan sebagian hak saya lepaskan hak saya penuhi hak dia demi tercapainya perdamaian, perbaikan hubungan, dan Allah lihat saya dan semoga Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, maka islah akan jauh lebih mudah, bahkan mudah, karena dia yakin Allah melihatnya dan dia yakin Allah ridho terhadap perbuatannya dan dia yakin Allah akan mengganjar dia dengan ganjaran yang jauh lebih banyak. Makanya itu tadi, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka apabila kalian ihsan dan bertakwa, jalankan perintah jauhi larangan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail, bukan hanya secara global, bukan hanya secara permukaan, secara casing, detail apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Bidhahirihi wa batinih. Maka orang yang islah akan tenang, hadirin. Karena dia tahu Allah melihat dan Allah mengetahui secara detail. Bidhahirihi wa batinihi. Allah tahu zahirnya dan Allah tahu batinnya. Allah tahu bahwa saya lepas. Ini bukan karena saya takut sama dia. Saya lepas hak saya bukan karena saya terpojok atau tersudut. Saya lepas hak saya bukan karena saya lemah. Saya lepas hak saya karena Rabb saya berfirman, wassulhu khair. Dan isulh, islah, perdamaian jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nafsu kita pengen pecah. Nafsu kita pengen cerai. Ketika kita mungkin gak dihargai. Ketika kita diacuhkan. Nafsu kita ingin ribut karena ketika hak kita diambil. Dan nafsu kita bilang, ini yang paling oke, ini yang paling bagus sudah. Ini yang paling baik. Tapi Allah, Rabb kita menyampaikan, wassulhu khair. Bukan itu yang paling bagus. Bukan itu. Bukan buat rame, bukan buat ribut. Bukan. Tapi yang terbaik adalah islah. Dan Allah tahu motif Anda islah itu apa. Dan Allah akan ridho. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan kebaikan yang sangat besar. Jadi, masalah terbesar tidak terjadi islah bukan peliknya masalah. Tapi akar penyebabnya adalah wa uhdiratil anfus asyuh. Nafsu kita pelit, hadirin. Kikir. Bukan masalahnya yang besar. Coba kita renungkan. Konflik-konflik kita mungkin dalam kehidupan kita. Ketika enggak bentrok-bentrok. Emang karena masalahnya? Bukan. Tapi karena kitanya. Atau kita udah berusaha pihak lainnya. Yang udah kita lepas semuanya tetap aja diserang. Emang enggak ketemu. Ini bukan tentang besar kecilnya masalah, bukan. Ini tentang ego. Ini tentang arogansi. Ini tentang nafsu. Ini tentang wa'udhiratil anfusu syuh. Dan itulah praktek Nabi SAW. Nabi tidak pernah membalas kalau berkaitan dengan diri beliau. Tapi kalau hak Allah yang diusik, baru beliau akan bertindak. Hadirin, kalau kita bisa lakukan itu, ada banyak masalah itu terselesaikan. Saya tidak katakan semua, karena di antara masalah itu pasti ada hak Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa kita tanggalkan. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak kita, islah. Ini pelajaran besar, pelajaran mahal. Lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ini rahimallahu rahmatan wasi'ah itu membawakan ayat ini di bab itu, menunjukkan taufik Allah kepada beliau, lalu kejelian beliau. Lihat para ulama, menyampaikan pesan mereka langsung pakai ayat. Kita yang gak paham-paham, gak ngerti-ngerti. Makanya kita butuh keterangan para ulama. Coba kita lakukan. Yang lagi ribut sama istrinya, atau yang lagi ribut sama suaminya, yang lagi ribut sama anaknya, atau yang lagi ribut sama bapaknya atau ibunya, atau yang lagi kles sama mertua. Benar gak? Ini bukan tentang masalah. Ini tentang wa'ukhdiratil anfusu syuh. Emang nafsu itu tabiatnya ngotot sama hak pribadi dan melalaikan hak orang. Dan begitu ketemu dengan tipikal yang sama, bahkan lebih parah, deadlock, selesai. Hadirin, butuh orang-orang besar untuk mencapai kata sepakat. Butuh jiwa-jiwa besar. Apalagi jika pihak lain tidak sehat, tidak kondusif, sedang tidak di performnya, di bawah perform. Dan dalam konteks ayat ini, khususnya dalam rumah tangga suami istri. Rumah tangga itu gak mudah, kecuali Allah buat mudah, hadirin. Maka jika salah satu pihak sedang tidak perform, sedang quote and quote tidak normal atau tidak sehat atau ini, maka pihak yang lain hendaknya menanggalkan. Islah. Berjuang dulu, berjuang. Jangan dikit-dikit cerai. Jangan dikit-dikit kita pisah aja. Lalu cari justifikasi. Kita bicara sama teman. Dan benar, hak kita diambil. Atau hak kita gak dikasih. Tapi apakah itu satu-satunya cara? Atau apakah itu solusi terbaik? Bukankah kesalahan pasangan kita yang seringkali disampaikan panjang kali lebar selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu bisa diselesaikan dalam hitungan beberapa detik kalau kita katakan, saya tanggalkan hak saya, selesai. Kecuali kalau ini hak Allah, sekali lagi. Kita tidak memutlakkan masalah. Tapi kita jelaskan dengan segala keterbatasan ilmu kita, akan ada banyak masalah yang terurai. Tanggalkan hak. Itu berat. Sangat sulit. Itu butuh orang-orang muhsin. bukan sebatas orang baik lagi, tapi baik di level tertinggi. Karena orang sudah dinyatakan baik kalau dia jalankan tugasnya dan dia punya hak untuk menuntut haknya, kan gitu. Ini kan hak saya, iya betul, oke. Gak ada masalah. Emang saya jadi buruk? Enggak jadi buruk kok. Itu hak orang. Nuntut haknya itu enggak disalahkan. Tapi kalau kita bisa main di level yang lebih tinggi, susah. Dan yang bicara enggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini butuh pertolongan Allah. Ini butuh taufik dari Rabbul Alamin. Semoga kita diberikan taufik tersebut. Dan hadirin, terakhir, kalau kita lihat alur ayat ini dan bagaimana ayat ini diawali dengan sebuah masalah, lalu dijelaskan akar masalahnya dan solusinya, suruh islah. Dan core problemnya dijelaskan. Wa uhdiratil anfusus syuh. Lalu penutupannya lihat. Ditutup dengan tauhid kepada Allah. Tauhid kepada nama-nama dan sifat Allah. Tauhid kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Al-Khabir yang maha mengetahui baik yang secara global maupun secara detail. Dan Allah sampaikan fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui seluruh apa yang kalian kerjakan. Pesan besar, kita tidak akan pernah jadi orang besar, yang tulus, yang jujur. Kita gak akan pernah memiliki jiwa besar. Kita gak akan bisa mencapai kata sepakat, kata damai dengan konsekuensi menanggalkan atau melepas sebagian bahkan semua hak kita kalau tauhid kita tidak kuat, hadirin. Kalau tauhid kita hanya sebatas teori. Kalau tauhid kita baru sebatas catatan di buku. Kalau baru sampai beli buku tentang tauhid tapi belum dimasukkan. Ini udah tentang itu, hadirin. Makanya closing statement-nya itu. Penutupan ayat ini adalah keterangan fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lakukan untuk Allah. Ini bicara tentang ihsan. Ini bicara tentang nama Allah Al-Khabir. Itu semua tentang iman dan tauhid. Maka yang sering kita lupa adalah melibatkan konsep tauhid dalam persengketaan kita. Bahkan bukan hanya melibatkan, menomorsatukan. Dan kita harus sadar masalah-masalah tersebut sejatinya adalah ujian dari kejujuran kita itu sendiri. Karena sekali lagi, gak ada alasan orang yang punya power, punya kekuatan untuk menanggalkan haknya, menanggalkan atau memangkas haknya dan memberikan hak orang kecuali karena dia yakin Allah Maha melihat dia. Itu. Inilah tauhid yang hidup dalam kehidupan, yang real. Jadi orang yang bertauhid itu kelihatan dari cara dia bernegosiasi misalnya. Cara dia mengislah, mendamaikan. Membangun kata persatuan dan kesepakatan. Itu poin. Dan mulailah dari lingkungan terdekat. Mulailah dari rumah tangga kita, keluarga, kakak, adik, udah, ya hak yang bisa kita lepas-lepas. Wong kakak kita sendiri, wong adik kita sendiri. Apalagi sama orang tua, dan kasih aja semua buat orang tua kita. Enggak akan rugi kok. Kalau mau harus begitu ya. Tapi seringkali enggak harus sampai titik itu. Dan kita dapat berkah, kebaikan, pahala yang sangat berlimpah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.